السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis 58 atau hadis kelima dari bab As-Sirq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya. Ada seorang nabi di antara 124,000 nabi berperang. Berarti ini setelah Nabi Musa. Karena sebelum Nabi Musa tidak ada riwayat Nabi perang, Nabi jihad. Tum pernah dengar kisah Nabi Ibrahim berjihad melawan musuh? Enggak ada. Nabi Nuh jihad melawan musuh? Enggak ada. Nabi Hud, Nabi Soleh berjihad melawan musuh? Tidak ada. Yang ada ketika kaumnya membangkang, Allah turunkan banjir, Allah hujani batu, Allah balikkan buminya, dan seterusnya sebagaimana yang Allah lakukan terhadap umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud. Habis, tidak ada jihad, tidak ada perang. Mulai jihad Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini setelah Nabi Musa. Tidak disebut di sini siapa, tetapi menurut riwayat yang ada, beliau adalah fata, pemuda yang disebut dalam surat Al-Kahfi, yang nenteng perbekalan Nabi Musa, yang akan menemui Khadir. Riwayat mengatakan adalah Yusa bin Nun. Yusa bin Nun. Nah, tentu ini Nabi Musa sudah wafat. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusa bin Nun. Ketika mau berangkat berjihad, beliau mengatakan la yatba'anni rajulun. Tidak usah ikut perang bersamaku, tidak usah. Siapa? Rajulun malaka bud'a imra'atin, laki-laki yang baru saja menikah. Wa huwa yuridu ay yabni biha walamma yabni biha, dan dia belum merasakan kenikmatan menikah, istilah kita belum malam pertama, tidak usah ikut berperang. Ini luar biasa kebijakan seorang Nabi. Syariat Islam sangat menghargai fitrah manusia. Islamlah satu-satunya agama yang menghargai fitrah manusia. Fitrahnya laki-laki itu kayak apa? Diberi jalan oleh Islam. Fitrahnya perempuan itu kayak apa? Diberi jalan oleh Islam. Yaitu, fitrahnya pemimpin itu kayak apa? Ditaati kan? Diberi jalan. Fitrahnya rakyat, fitrah. Maka ketika seorang manusia mengikuti Islam, insya Allah sesuai dengan fitrah. Itu. Beda dengan Nasara. Laki-laki mulia, laki-laki soleh, enggak boleh menikmati perempuan. Apapun caranya, mau halal, mau haram, mau nikah. Ini merusak fitrah. Kan fitrah laki-laki enggak bisa dibendung. Fitrah wanita suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan wanita, ini dibendung oleh Kristen Nasara. Islam memberikan jalan yang sangat luas. Bahkan sudah punya istri, masih diberi jalan enggak oleh Islam? Masih. Bagi yang mampu, bagi yang mau semua kali ya, mampu berani, karena tentu laki-laki pilihan yang berani menikah lagi tidak sembarangan ya kan, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat mentalnya tentunya, apalagi berhadapan dengan kaum yang jahil ya kan. Ah, ini dia. Maka seorang yang baru saja menikah, kata Nabi ini Yusa' bin Nun, enggak usah ikut perang. Gitu, enggak wajib. Ini pertama. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Yang kedua, laki-laki yang baru saja bangun rumah belum sampai atap. Kalau hujan masih kehujanan, kalau panas masih kepanasan, udah enggak usah ikut perang, teruskan bangun rumah. Luar biasa. Hal yang sepele barangkali sampai menyebabkan kewajiban berjihad gugur. Ini Islam luar biasa. Ajaran para nabi, ajaran para rasul yang diwakili oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna sampai ke kita semua. Beda dengan ajaran yang ngarang. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, itu kan semua ajaran ngarang. Bukan dari Tuhan. Bukan dari pencipta jagat raya alam semesta. Maka kita dapati yang ini tidak sesuai dengan fitrah, yang ini tidak sesuai dengan fitrah. Gitu. Yang ini bertentangan dengan yang ini, surat sekian ayat bertentangan dengan surat sekian, bertentangan dengan ayat sekian. Gitu. Beda dengan Islam. Yang terakhir, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Yang terakhir, enggak usah ikut perang seorang yang baru saja, laki-laki tentu bukan wanita. Wanita tidak ada kewajiban jihad. Laki-laki yang baru saja membeli kambing atau unta dan hamil. Sementara dia sedang menunggu kelahiran anak kambing. Bukan anaknya, bukan cucunya ya. Anak kambingnya, anak untanya. Kata Nabi ini, enggak usah ikut perang, enggak apa-apa, luar biasa. Ya, lihat sebagian saudara-saudara kita, terutama anak-anak muda kaum Khawarij, apalagi tarekat-tarekat Sufiyah, mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu, mengharamkan masuk pasar, mengharamkan punya mobil mewah, mengharamkan punya rumah megah. Mana dalil? Kalau begitu Nabi Sulaiman dosa besar dong. Hidup dengan penuh kemewahan. Dan ini bukan hanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Abu Bakar, Utsman, ini kan kaya raya, dosa dong. Ya, tidak berdosa. Punya hobi dosakah? Antum tahu hobi Nabi? Ini ucapan Aisyah ya. Tidak ada yang disukai oleh Nabi setelah wanita itu apa? Melainkan kuda. Berarti Aisyah tahu hobi Nabi kuda. Melihat kuda yang bagus, kuda yang gagah. Ya istilah kita ya kendaraan mewah kan. Mana? Mana yang mengharamkan? Kalau didapat dari cara yang haram, baru itu haram. Atau melalaikan dari sholat berjamaah, melalaikan dari ngaji, baru. Waktu ngaji, waktu sholat. Sementara yang mobilnya mewah dan dia punya uang. Dia memang pengusaha jutawan, apa salahnya? Asal tidak buat sombong-sombongan, itu lain lagi. Ya. Kan Allah Maha tahu. Fadana minal qaryati salatal asr. Singkat cerita, sudah mendekati salat asar. Sudah masuk salat asar. Sementara harus berjihad. Sementara beliau tahu orang-orang Yahudi Bani Israel tidak mau berjihad, tidak mau berperang. Kalau sudah masuk hari Sabtu. Sekarang hari Kamis ya. Nanti asar, habis itu sore, matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam nanti, masih Kamis apa sudah Jumat? Sudah Jumat. Maka istilah Kamis malam, Rabu malam, Ahad malam, ini kurang tepat ya. Yang tepat malam Ahad, malam Senin, malam Jumat, gitu. Karena sudah masuk hari ketika matahari tenggelam. Nah, ini Hijriah. Ini sesuai yang Nabi contohkan. Jadi alamiah, sesuai dengan alam ciptaan Allah. Kalau kita kan tidak, jam 12 teng, 12 itu alamiah apa rekayasa? Rekayasa, jam 12 kan rekayasa. Jam itu ini jam 1, jam 2 kan rekayasa. Orang jam kita aja, WIB, WIT, mau disamakan aja, nah, berarti kan rekayasa. Iya kan? Maksud kelihatan pulau di situ udah kelihatan, beda 1 jam, ya. Ketapang sama Banyuwangi ya kan kelihatan di situ beda 1 jam. Ini rekayasa. Kalau Islam tidak, betul-betul alamiah sesuai dengan alam ciptaan Allah. Ketika matahari tenggelam maka sudah ganti hari. Nah, ketika sudah masuk hari Sabtu, Bani Israel tidak mau jihad. Sementara harus jihad memerangi kaum kafir. Sementara belum sholat asar. Kan jihad bukan sejam dua jam. Jihad bisa berjam-jam, mungkin seharian. Kan begitu. Mungkin malah berhari-hari. Salat asar belum, matahari sebentar lagi mau tenggelam, jihad harus dilakukan. Ini kan bingung nih, gimana nih? Gimana? Harus jihad, harus salat asar. Kalau matahari tenggelam, mereka sudah tidak mau jihad lagi. Gimana jalan keluarnya? Maka disinilah kesikohan seorang Nabi, keyakinan seorang Nabi, keimanan seorang Nabi terhadap Allah Rabbul Alamin. Maka tanpa ragu-ragu, karena ini perintah Allah kan, dia melihat ke arah matahari. Itu. Yang bikin siang, sore, malam itu kan matahari. Faktor utamanya kan matahari. Sementara matahari ada yang memperjalankan. Kan matahari itu pasif, bukan aktif. Salah besar. Kalau kita katakan matahari, bulan, bintang, planet itu aktif, tidak. Yang aktif Allah. Mereka pasif. Digerakkan saja oleh Allah. Kata Allah suruh berhenti, berhenti. Mana dalil? Ini dia. Ya. Baru sekali-sekalinya. Dari mulai Allah pertama ciptakan matahari sampai hari ini, sampai akhir zaman, matahari pernah berhenti. Ini. Okay. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib pernah juga menghentikan matahari atas doa Ali. Doaib. Bahkan maudhu palsu. Satu-satunya ini. Bahkan Rasulullah enggak ada riwayat. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya menghentikan matahari, enggak ada. Yang ada ini. Yusa bin Nun, anak muda yang membawa perbekalan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi itu, yang disebut sebagai Al-Fata. Apa kata Nabi Yusa bin Nun? Innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau disuruh. Lihat, engkau cuma disuruh. Engkau terbit dari timur, naik, meninggi, berjalan, tenggelam di barat setiap hari. Engkau cuma disuruh. Sama wa ana ma'mur. Aku juga disuruh. Disuruh berjihad, disuruh berjamaah salat asar. Yang nyuruh engkau dan yang nyuruh aku, sama apa beda? Sama Allah Rabbul Alamin. Apa bedanya? Ini luar biasa. Kesikohan seorang Nabi. Percaya diri karena ingin taat kepada Allah. Ya? Lalu beliau berdoa kepada Allah. Tidak minta kepada matahari. Minta kepada matahari, syirik, enggak boleh. Wahai matahari, diam sebentar ya. Boleh enggak? Enggak boleh. Wahai bulan, tampakkan dirimu. Wahai bintang, sembunyikan kalian. Enggak boleh. Yang boleh, ya Allah, tampakkan bulan. Ya Allah, hentikan matahari. Ya ini. Apa kata Nabi ini? Allahumma bisha alayna. Ya Allah, tahanlah matahari. Tahanlah sebentar matahari. Untuk apa? Untuk kami berjihad. Untuk kami salat asar. Berjamaah salat asar. Ini sekaligus menunjukkan bahwa para nabi, para rasul, sama dengan Nabi Muhammad SAW, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sama. Ada pendapat memang yang lain. Ini yang roji, sama. Mungkin lafadznya agak berbeda, ya. Rukuk, sujud, sama. Fahubisat. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Allah tahan matahari itu. Entah sejam, dua jam, lima jam, sepuluh jam. Hanya Allah yang tahu. Hatta fatahallahu alaih. Sehingga Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Menang. Musuh kalah. Tawanan, ghanima, rampasan perang. Terkumpul. Fajama'al ghanaim. Maka dikumpulkanlah ghanima. Emas, perak tentunya ya. Yang paling berharga tentu emas, perak. Dikumpulkan. Diapain? Mau diapain? Dibakar. Apa enggak mubazir? Harus haram diambil. Haram dibawa pulang. Oleh siapa? Oleh seluruh para nabi, para rasul yang Allah perintahkan jihad. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau satu-satunya nabi yang halal membawa pulang emas, perak, bodima. Selain beliau haram. Kan ada lima ya. Keistimewaan beliau dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ini salah satunya. Maka yang lain tidak boleh mengambil, nabi boleh. Para sahabat, para tabi'in sampai hari ini boleh. Maka kita mengambil seluruh harta yang ada di Singapura, boleh. Kalau kita bisa mengalahkan Singapura. Gitu. Kita mengambil seluruh harta yang ada di Australia, boleh. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, kan enak banget tuh. Ya, kenapa enggak mau jihad? Nah, tentu bukan antum, bukan saya, bukan ulama, bukan kiai yang boleh mengumandangkan jihad. Harus presiden. Pemimpin kaum muslimin hari ini kan di negeri kita ini kan presiden. Ya. Bukan khalifah, bukan amirul mukminin, bukan sultan, bukan ini istilahnya ya. Yang penting pemimpin, mau presiden, mau raja, mau khalifah. Yang penting dia orang nomor satu di negeri Islam itu, di negerinya kaum muslimin itu. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat tabi'i. Maka kejayaan Islam itu, kemajuan Islam itu di zaman Rasul sahabat itu cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Cepat sekali. Cepat sekali. Begitu perang mengalahkan Romawi, seluruh apa yang ada di Romawi menjadi milik kaum muslimin. Kan cepat sekali. Perang paling berapa hari sih? Berapa minggu sih? Nah. Coba kalau Islam itu jaya, menang lewat teknologi, ekonomi, peradaban ini itu, tentu ratusan tahun baru maju. Ya? Dan belum pernah ada Islam jaya, Islam menang tanpa jihad, tanpa perang, belum pernah ada. Antum boleh tunjukkan contohnya kapan? Islam menang, jaya, berkibar, tapi enggak ada perang-perangan, enggak ada jihad-jihadan. Enggak ada. Kalau Amerika, Eropa mungkin ya. Mungkin apa Swiss, apa mana, maju, hebat, tanpa perang. Islam enggak ada, mana? Enggak ada. Di sini. Enggak ada riwayat bahwa Allah tidak akan mengangkat kehinaan kalian sebelum kalian berjihad. Sebelum kalian melakukan empat hal, salah satunya jihad. Litakulaha falam tat'amha. Api tidak mau membakar. Udah dikumpulkan banyak sekali emas, perak dan lain-lain. Dibakar enggak mempan. Dibakar enggak mempan. Gitu. Ada apa ini? Kata beliau, inna fikum gululan, pasti ada di antara kalian yang gulul. Gulul istilah kita apa? Menyembunyikan. Ngentit. Ya, korupsi lah ya. Korupsi ngentit sedikit, korupsi banyak biasanya. Pasti di antara kalian ada yang korupsi, ada yang menyembunyikan. Dan betul. Ada, tadinya enggak ada yang ngaku ya. Lalu beliau minta kepada masing-masing perwakilan, kan ada 12 ya, untuk menempelkan tangannya ke tangan beliau. Tempelkan, tarik. Begitu tarik enggak bisa ditarik, ya. Lengket ke tangan beliau. Kata beliau, berarti kaummu orang-orang yang ada di kaummu. Nah, maka satu persatu mereka menempelkan tangannya, dan ada satu atau dua orang yang lengket tangannya, tidak bisa diambil dari tangan beliau, lalu disuruh untuk mengambil harta yang disembunyikan. Nah, tidak selang lama dia datang lagi ke situ membawa emas misli ro'si bakhorotin minat zahab, emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Fawadu'aha, lalu diletakkan emas sebesar kepala sapi itu. Faja'atin nar fa'akalatha, lalu disulut dengan api dan terbakar. Semuanya terbakar habis. Falam tahillal gona'imu li ahadin qoblana. Ini sudah kata Nabi ya. Bukan Nabi Yusuf bin Nun lagi. Ini kata Rasulullah SAW. Tidak halal ghanimah bagi nabi-nabi sebelum aku. Thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana, ketika Allah melihat betapa lemahnya kita, betapa tidak kuatnya kita. Kan kaum dulu luar biasa kuatnya ya, dari badannya, postur tubuhnya luar biasa. Nah, umat terakhir ini lemah secara fisik. Ya, maka fa'ahallaha lana, Allah menghalalkan. Inilah satu di antara lima keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang 124.000 itu. Ya. Yang lain misalnya utitu bijawami'il kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, padat, tapi isinya dalam sekali, luas sekali. Tapi yang keluar dari lisan Nabi, singkat sekali, padat sekali. Seperti di awal-awal, hadis awal dulu pernah kita bahas, Nabi itu berbicara satu baris. Nabi berbicara dua baris. Tapi isinya, kalau diterangkan, dijabarkan, berlembar-lembar kitab. Butuh waktu berjam-jam bagi para ulama untuk menjelaskan sabda, arti, makna dari sabda Nabi ini. Maka dikenal dengan istilah fawaid. Fawaid yang keluar dari hadis Nabi ini apa? Ada istilah seperti itu. Ya, seperti hadis ini kan juga ada fawaid. Ah, saya bacakan fawaidnya ya. Saya pilihkan saja. Yang bagi kifayatul mujahidina umurad dunya yatafarragu lil jihad bisidkin. Wajib memperhatikan orang-orang yang berjihad, jangan sampai pikiran mereka terganggu oleh urusan dunia. Maka beliau katakan tadi, yang baru saja menikah, yang baru saja bangun rumah, enggak usah ikut. Nanti takutnya kepikiran, enggak konsen. Nanti tidak fokus perangnya. Gitu. Ini luar biasa. Ajaran Islam. Ya. Dan ini bisa dipakai untuk hal-hal tertentu. Gitu. Bisa dipakai. Nah, termasuk di dalamnya belajar. Termasuk di dalamnya belajar. Maka beberapa ulama melarang muridnya ikut belajar ngaji ketika baru menikah, ketika baru ini ada, ya, mengambil dalil dari ini. Kemudian satarallahu hadhihi al-ummata wa rahimaha bi khilafil umamis sabiqah. Allah merahmati, menutupi umat ini dengan rahmat, sementara Allah tidak perlakukan itu kepada umat-umat terdahulu. Rampasan perang tadi. Bahkan belum lama kita bahas ta'un. Ta'un dulu apa? Ta'un di zaman Nabi Musa, ta'un di zaman Nabi Ibrahim, ta'un di zaman Nabi Harun, apa? Azab. Azab. Jadi kalau ada negeri terjangkit ta'un, wabah penyakit, berarti sedang diazab oleh Allah. Kapan? Dulu. Ketika Nabi SAW belum lahir. Ketika Islam telah datang dibawa oleh beliau Muhammad SAW, ketika ada negeri muslim terjangkit ta'un, maka bukan azab, justru rahmat. Kenapa? Kenapa? Karena menyebabkan orang mati syahid. Barangkali sering meninggalkan sholat, puasa Ramadan, pernah atau sering berzina, minum khamar, masuk surga. Diampuni semua dosanya. Gara-gara dia mati dalam keadaan terkena wabah penyakit. Di negeri itu, di daerah itu. Maka yang ada di dalam daerah itu boleh keluar apa tidak? Tidak boleh. Yang di luar boleh masuk apa tidak? Tidak boleh. Itu aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, mu'aqabatul jama'ati bi fi'li sufaha'iha. Kadang Allah menghukum satu negeri, satu masyarakat, gara-gara seorang dua orang. Gara-gara seorang dua orang, yang lain ikut diazab. Tapi dunia ya, kalau akhirat tidak. Ala tazru wazratu wizra ukhra. Tidak mungkin kita memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali kita turut andil. Kalau dosa tidak. Kalau azab dunia, iya. Kalau azab dunia, iya. Kampung itu kampung maksiat. Yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, yang pelacuran, yang perjudian. Lalu Allah mau azab kampung itu, daerah itu. Kita kebetulan ada di situ. Kita ada di situ, di rumah situ. Padahal kita enggak ikut berzina, enggak minum khamar, kita sholat, kita berjamaah. Ya, Allah azab, kena enggak kita? Kena. Kena. Gitu ya. Nah, kadang satu dua. Ini kan dalilnya kan satu dua. Ya. Yang lainnya ikut-ikutan. Maka sebetulnya musuh kita bersama adalah siapa menurut? Ahli maksiat. Musuh kita bersama sebetulnya ahli maksiat. Yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, yang berzina, minum khamar, berjudi. Itu sebetulnya musuh kita bersama. Karena ketika orang-orang berbuat maksiat lalu Allah murka, Allah azab, maka kita yang tidak ikut-ikutkan maksiat tetap kena azabnya. Tapi sekali lagi di dunia. Kan sudah lewat hadisnya, nanti yub'athu ala niyatihim. Masing-masing akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Tapi ketika diazab ikut mati, padahal tidak ikut-ikutan mau menyerang Ka'bah. Adalah lewat hadisnya itu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Masih tersisa mungkin 5 menit, 4 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Pak Ustaz, saya nanya. Silakan. Mohon jelaskan mengenai antara adab dan istidrot. Apa? Adab dan istidrot. Istidrot orang-orang kafir ya. Kalau azab dengan istidrot ya tentu. Tentu ya beda sekali. Barangkali pertanyaannya nikmat ya. Karena istidrot itu kan nikmat. Seperti Allah bikin Jepang, Amerika, Eropa sekarang nyaman, tenang, kuat, ya kan? Sementara yang Allah bikin amburadul malah Syam, Syria, Afghan, negeri-negeri Islam. Nah, itu kira-kira contoh istidrot dengan azab ujian. Ya? Kenikmatan yang Allah berikan kepada Amerika, Jepang, Eropa, jelas itu istidrot. Artinya, biar mereka semakin lupa, semakin jauh dari kebenaran, semakin sombong. Nah, pada akhirnya sekalian Allah benamkan ke neraka. Gitu ya. Kalau bukan istidrat, tentu apa yang Allah berikan ke para sahabat. Kan para sahabat menang luar biasa. Dua superpower dunia, Romawi dan Parsi, kan bertekuk lutut di telapak kaki para sahabat. Ah, tentu itu bukan istidrat, itu nikmat. Kalau azab ya jelas. kan disiksa. Ah, barangkali gimana ini, azab apa ujian? Nah, tentu ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita memastikan, oh ini ujian nih, kemarin saya kepleset, oh ini ujian, oh yang ini azab nih, yang ini nih, ya. Yang barusan ini istidro, tahu dari mana, ya? Maka kita boleh muhasabah. Barangkali ini peringatan Allah, selama ini saya terlalu bakhil, ah boleh. Barangkali ini nasihat dari Allah, selama ini saya tidak nengok-nengok ibu saya, misalnya, boleh. Barangkali ini peringatan dari Allah, mobil kebakar, kecelakaan, ya. Selama ini setiap kali dengar azan saya cuek aja, ah boleh. Merasa dinasihati boleh, tapi memastikan tidak boleh. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Tadi disampaikan 1-2 orang itu bisa menjadi penyebab azab turun ke suatu masyarakat. Kalau di lingkungan kita ini ada satu rumah, di situ ada orang yang katakanlah bermaksiat, berbuat apapun. Boleh enggak warga ini mengambil tindakan? Karena dikhawatirkan itu menjadi azab kampung tersebut. Misalnya digerebek atau dilaporkan. Boleh, boleh. Itulah tugas kita semua kaum muslimin. Kan sudah enggak ada nabi lagi, sudah enggak ada rasul lagi. Beda dengan Bani Israel, ya susu alaihimul anbiya. Nabi ini meninggal, muncul nabi lagi, kan begitu. Bahkan satu masa ada 2 nabi, 3 nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Harun, ya kan. Adapun umat ini sudah tidak ada nabi lagi. Maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Kita semua. Kita semua. Kalau kita biarkan saja, jangan-jangan kita akan seperti Bani Israel. Awal mula laknat Allah untuk Bani Israel begitu. Ketemu dengan temannya berjudi, berzina, minum khamar, dinasehati. Ketemu lagi masih minum khamar, nasehati. Ketemu lagi masih minum khamar, enggak ada nasehat. Lalu ikut duduk bersama. Ini awal mula. Jadi tidak meninggalkan, malah duduk bersama. Ya. Sekedar nasehatin sekali dua kali ini tidak boleh. Kalau tidak mau nasehati ya jangan di situ. Ah, maka atas pertanyaan tadi jawabnya tentu boleh untuk kemaslahatan bersama. Apa digerebek, apa dilaporkan, apa ini ya. Tapi memukul, menendang, membunuh tentu tidak boleh. Istilah orang awam main hakim sendiri tidak boleh. Ini istilah yang hak, ini enggak boleh kita. Mau pembunuh, mau pencuri yang harus dipotong tangan, kok kita yang memotong tangan, enggak boleh. Harus penguasa. Ketika itu tidak dijalankan, penguasa yang berdosa, bukan kita. Kalau kita yang menjalankan, kita enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Maka laporkan. Ya, mungkin ada perzinahan, mungkin kumpul kebo, mungkin apalah, banyak kemaksiatan di kampung kita, di komplek kita. Maka yang terbaik, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, waktu habis ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.